hatta dakhalna ala Abi Juhaym ibn al-Harith ibn Simmah al-Ansari. Sampai kami menemui seorang sahabat yang bernama Abu Juhaym al-Ansari. Lalu Abu Juhaym bercerita. Berarti Umar di sini statusnya tabi'in. Abdullah bin Yasar juga tabi'in. Dua tabi'in berangkat bareng lalu datang ke rumahnya sahabat. Dan sahabat bagi para tabi'in adalah guru. Sahabat bagi para tabi'in adalah guru. Sehingga siapapun sahabat yang dijumpai tabi'in, maka mereka jadikan sebagai guru untuk menimba ilmu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kebiasaan orang soleh di masa silam. Mereka berangkat bareng untuk menemui seorang tokoh, seorang ulama, kemudian bertanya tentang satu masalah atau ingin mendengarkan sebuah hadis yang pernah mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Juhaym bercerita. Aqbalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang dari arah sumur Jamal. Falaqiyahu rajulun, lalu ketemu dengan seseorang. Siapa orang ini? Tidak penting dalam masalah hukum. Sehingga kita tahu nama maupun tidak tahu namanya tidak mempengaruhi hukum. Falaqiyahu rajulun fasallama falam yarudda alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini memberikan salam, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawabnya. Hatta aqbala 'alal jidar, sampai beliau menghadap ke arah tembok. Famasaha biwajhihi wa yadayhi, lalu beliau tayamum. Dan dalam tayamum ini apa yang didahulukan? Beliau mengusap bagian mana terlebih dahulu? Wajah terlebih dahulu. Kemudian baru mengusap kedua telapak tangan. Kata tangan dalam syariat maknanya apa? Ya jamaah. Kata yadun dalam syariat maknanya apa? Sampai pergelangan. Kata al-yad dalam bahasa syariat, baik Al-Quran maupun hadis, maknanya adalah sampai pergelangan. Sehingga kalau kita membaca ayat apapun atau hadis apapun yang di situ menyatakan kata yadun, maka maknanya sampai pergelangan. Kalau lebih dari itu, maka syariat akan menyebutkan batasannya. Misalnya yang diinginkan lebih dari sebatas pergelangan, sampai siku atau sampai ketiak, maka nanti akan disebutkan batasannya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, faqta'u aydiyahuma, maka potong tangan keduanya. Allah menyebutkan batasan enggak di sini? Tidak. Berarti yang dipotong sampai mana? Sampai pergelangan. Karena di situ Allah hanya menyatakan potong tangannya. Berarti hanya sampai pergelangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tayamum, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah wajah dan tangan kalian dengan menggunakan tanah. Di situ Allah ngasih batasan enggak untuk tangan? Tidak. Berarti di situ hanya sampai mana? Pergelangan. Lain halnya dengan wudu. Kalau wudu, Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Berarti mencuci tangan ketika wudu, karena sudah ada batasannya, harus mengikuti batasannya, tidak boleh sampai pergelangan. Demikian pula yang berlaku dalam hadis. Karena dalam bahasa Arab kata al-yad maknanya adalah tangan sampai batasan pergelangan. Thumma radda alaihi salam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam untuknya. Tayyib. Yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, Pertama adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai buang air, terkadang beliau tidak langsung berwudu. Padahal beliau baru saja buang air di dekat sumur. Min nahwi bi'ri jamalin. Beliau baru datang dari arah sumur Jamal. Dan kita punya dugaan yang namanya sumur pasti di situ ada airnya. Artinya boleh saja setelah buang air tidak langsung bersuci. Kemudian yang kedua, dianjurkan untuk memberikan salam kepada siapapun, sampai pun kepada orang yang dalam kondisi hadas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salam dari orang ini dan beliau dalam kondisi hadas, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian mengingatkan orang ini kalau beliau sedang dalam kondisi hadas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajaran yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengingat nama Allah dalam kondisi hadas. Dan iltizam istiqomah dengan sikap seperti ini bukan sesuatu yang ringan. Selalu mengupayakan untuk dalam kondisi suci ketika mengingat Allah, ini bagi sebagian orang bukan sesuatu yang ringan. Apalagi di zaman kita ya, yang makannya 3 hari sekali. Artinya potensi hadasnya lebih sering gitu. Kalau orang di masa silam, mereka bisa makan sehari hanya sekali atau 2 kali, dan lebih banyak tidak makannya dibandingkan makannya. Kita lebih banyak makannya dibandingkan tidak makannya. Sehingga ada orang di masa silam yang tidak ke toilet selama sehari. Ada yang kadang tidak ngentut selama dari mulai subuh sampai zuhur. Ada yang tidak ngentut dari mulai isya sampai subuh. Karena perut mereka perut yang kosong dari makanan. Sehingga peluang hadas mereka lebih kecil. Kita yang sering makan, peluang hadasnya lebih besar. Itu pun untuk bisa menjaga dalam kondisi selalu suci ketika mengingat Allah, bagi orang di masa silam bukan sesuatu yang mudah. Dan Nabi SAW termasuk di antara orang yang berusaha untuk selalu menjaga kondisi suci ketika beliau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika beliau mendapatkan salam, beliau tidak langsung menjawabnya, namun beliau tunda terlebih dahulu. Dan ini sekaligus dalil boleh menunda jawab salam. Ada orang yang ngasih salam ke kita ya, di saat yang sama sedang misalnya mangan jagung atau mangan telok ya, mulu-mulu sambil ngunyah, enggak mungkin jawab. Nanti kalau jawab nyembur. Maka ditunda dulu sampai bisa ditelan, baru kemudian kita jawab. Dan menunda jawaban salam sampai pada kondisi yang memungkinkan, ini bukan sesuatu yang tercela. Falam yarudda alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawabnya. Kemudian beliau tayamum. Tayamum dengan menggunakan apa? Tembok. Padahal ada air enggak ketika itu? Ketika itu ada air tidak? Ada. Ketika itu ada air, namun airnya tidak di tempat. Dan beliau tidak mencari air. Dalam arti kalau beliau datang kembali ke sumur Jamal, kemudian ngambil air dan berwudu, sangat mungkin untuk beliau lakukan. Namun karena ini perkaranya yang ringan, sebatas untuk meringankan hadas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bertayamum. Tayamum dalam rangka untuk menurunkan nilai hadas. Ini salah satu di antara dalil yang menunjukkan dalam syariat kita ada tindakan yang dia statusnya takhfiful hadas, meringankan hadas. Meringankan hadas itu tidak memberikan pengaruh bagi hadas, namun dia menurunkan kadar hadas. Dalam arti hadas tidak hilang, tapi kadarnya turun. Sebagai contoh, orang yang junub kemudian hendak tidur, maka dianjurkan untuk berwudu. Padahal wudu ini apakah menghilangkan hadasnya? Menghilangkan atau tidak? Sepeser pun tidak, sama sekali tidak. Tapi kenapa dia dianjurkan untuk wudu? Jawabannya dalam rangka untuk meringankan hadas. Wanita yang haid ketika hendak tidur dianjurkan untuk wudu. Padahal ketika wudu bagi wanita haid ngefek tidak? Enggak ngefek. Lalu apa manfaatnya? Dalam rangka untuk takhfiful hadas, meringankan hadas. Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tayamum ketika dalam kondisi hadas. Tujuannya bukan untuk menghilangkan hadas, tapi untuk meringankan hadas. Kemudian tentang tayamum dengan menggunakan tembok, para ulama memberikan rincian tentang hukum tayamum dengan menggunakan tembok. Yang pertama, untuk tembok yang berbahan dasar dari bumi. Tembok berbahan dasar bumi, ya, semua unsur bumi atau tembok yang berasal dari unsur bumi, baik dari batako atau batu atau pasir dan seterusnya, maka tembok seperti ini boleh dipakai tayamum. Menurut pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, dan pendapat yang dinilai lebih rajih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena dia berasal dari unsur bumi. Dan dalil tentang masalah ini adalah firman Allah Ta'ala, fatayammamu sa'idan tayyiba, lakukanlah tayammum dengan menggunakan sa'id. Dan makna sa'id adalah wajhul ardi, semua yang berada di permukaan bumi, dari unsur bumi. Semua yang berada di permukaan bumi dari unsur bumi, bisa bentuknya bebatuan, kerikil, pasir, debu, tanah, dan seterusnya. Karena itu jika temboknya berasal dari unsur bumi, hukumnya boleh. Tayyib. Sekarang kita lihat keramik. Keramik itu unsur bumi atau tidak? Keramik yang dari teknik mesin, keramik itu unsur bumi atau tidak? Ya? Keramik unsur bumi ya. Ada lapisannya yang mengkilap itu apa? Resin. Itu resin ya. Dan resin itu bukan unsur bumi. Betul, resin. Biasanya keramik kan mengkilap ya. Prinsipnya begini. Selama ada lapisan yang menutupi dia yang bukan bagian dari unsur bumi, maka benda ini menghilangkan statusnya untuk bisa disebut sebagai permukaan unsur bumi. Misalnya keramik ditutupi dengan wallpaper. Wallpaper itu bukan, atau tembok ditutupi dengan wallpaper. Wallpaper itu bukan unsur bumi. Itu bahan sintetis. Sehingga bolehkah dipakai untuk tayamum? Jawabannya, dia benda ini bukan unsur bumi. Yang kedua, cat juga bukan unsur bumi ya. Tapi kalau seperti ini, cat tembok. Cat tembok ini apa bahan dasarnya? Kapur. Kapur. Kalau cat tembok yang bahan dasar kapur, cara mengencerkannya pakai air, ini unsur bumi. Wallahualam. Mungkin Pak Erik lebih paham ya. Nanti bisa ditanyakan ke Pak Erik ya. Yang kedua, dinding yang bukan berasal dari unsur bumi, seperti yang ditutupi wallpaper atau dinding dari bahan sintetis, plastik, dari kayu dan seterusnya. Maka di sini dirinci menjadi dua. Jika di situ ada debu, boleh dipakai untuk tayamum. Tapi kalau tidak ada debu, tidak boleh dipakai untuk tayamum. Karena alasan inilah, maka para ulama memfatwakan tidak boleh tayamum di pesawat. Karena di pesawat tidak ada unsur bumi dan dindingnya bukan bagian dari unsur bumi. Tayyib. Kalau terpaksa mau tayamum di pesawat pakai apa? Silakan gunakan alas sepatunya. Nah, alas sepatu, di balik sepatu itu ada debu yang nempel. Nah, itu silakan dipakai untuk tayamum. Nah, kalau ada debunya. Makanya ketika sepatunya berdebu masuk pesawat, jangan dibersihkan. Jangan dilap, biarkan saja berdebu. Siapa tahu nanti butuh tayamum, bisa dipakai untuk tayamum. Sedia tayamum dengan sepatu. Wallahu ta'ala a'lam. Karena sekali lagi tayamum harus menggunakan debu atau bagian dari unsur bumi. Selanjutnya untuk karpet. Pembahasan tayamum dengan karpet sudah dibahas sejak masa silam. Dan kesimpulannya bahwa debu di karpet itu ada dua. Pertama, ada debu yang berasal dari bumi, seperti debu-debu tanah. Atau yang kedua adalah debu kain. Kadang kain itu rontok apa benangnya atau bagian yang ada di karpet, akhirnya menjadi debu. Kalau debunya itu debu dari tanah, maka boleh dipakai tayamum. Tapi kalau debunya debu kain, kain itu bukan unsur tanah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai media tayamum. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya. Babun ad-dalilu ala annal muslima la yanjus. Bab dalil bahasanya muslim itu tidak najis. Pernyataan muslim tidak najis ada dalam hadis. Dan kebalikan dari muslim adalah kafir. Dan kafir itu najis, Allah nyatakan dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Sehingga pernyataan dalam Al-Quran bunyinya orang kafir najis. Kemudian mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya, berarti yang tidak kafir, siapa yang tidak kafir? Muslim, non kafir ya. Ini ada kafir, ini non kafir. Berarti non kafir tidak najis. Nah, Nabi SAW menggunakan mafhum mukhalafah ini untuk memberikan nasihat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana junubun fa akhadha bi yadi fa mashaitu ma'ahu hatta qa'ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu denganku dan ketika itu saya sedang junub. Kemudian beliau menggandengku dan aku pun berjalan bersama beliau hatta qa'ada, sampai aku duduk. Kita perhatikan di sini Abu Hurairah dalam kondisi junub. Dan beliau ketemu Nabi. Kira-kira ketemu Nabi di mana? Di kasur atau di kamar? Jawabannya di jalan, ya. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu selesai mengalami junub, beliau keluar rumah dalam kondisi belum mandi. Berarti Ini dalil bolehnya apa hadirin? Menunda mandi junub selama tidak sampai nabrak waktu salat. Sehingga orang junub kemudian dia enggak mandi terlebih dahulu, dia tunda sampai batas waktu tertentu, selama tidak nabrak waktu salat, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh para sahabat, dan kita baca di sini sangat jelas sekali dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan beliau berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta qa'ada, sampai beliau duduk. Fansalaltu minhu wa ataitu ar-rahla faghtasaltu. Kemudian aku pun menyelinap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun menghilang dari beliau dan aku pulang lalu aku mandi. Tsumma ji'tu wa huwa qa'idun. Kemudian aku balik lagi dan ketika itu beliau masih duduk. Faqala, lalu beliau bertanya, aina kunta ya Abahir? Di mana kamu tadi wahai Abu Hurairah? Faqultu lahu, kemudian aku sampaikan bahasanya saya sedang junub. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim dinyatakan beliau mengatakan, fakarihtu an ujalisaka wa ana junubun wa ana ala ghairi tahara. Aku tidak ingin duduk bersama Anda ya Rasulullah sementara saya dalam kondisi junub, dalam kondisi tidak suci. Faqultu, faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhanallah ya Abahirin innal mu'mina la yanjus. Subhanallah wahai Abu Hurairah, sesungguhnya mukmin itu tidak najis. Sesungguhnya mukmin tidak najis. Dan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah mafhum mukhalafah, pemahaman berkebalikan dari firman Allah yang tadi kita baca, yang menyebutkan bahwasanya orang musyrik itu najis. Tayyib. Dalam hadis ini kita bisa perhatikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meninggalkan duduk bersama, tempat duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa pamit. Lihajatin, karena ada kebutuhan. Meskipun ini tindakan yang sedikit kurang beradab, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempermasalahkannya. Karena itu seharusnya idealnya bagaimana? Izin pamit untuk meninggalkan forum. Dan itu yang lebih tepat. Dan kalaupun misalnya tidak melakukan seperti itu, tidak sampai pada tingkatan dosa, tapi belum memenuhi adab yang lebih sempurna. Kemudian Abu Hurairah pulang dan mandi, lalu balik lagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih duduk. Kita bisa perhatikan, berarti mandinya Abu Hurairah itu tidak lama. Beliau pulang, mandi, balik lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di tempat. Lalu beliau ditanya, aina kunta ya Abahirin? Dari mana kamu wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah, kunyah beliau yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hir. Abu Hirin. Kemudian lebih ma'ruf dengan Abu Hurair. Apa makna Hir dengan Hurair? Kalau Hirun artinya kucing jantan yang sudah besar. Kalau Hurair, kucing jantan masih kecil. Kalau ditambahi tak marbuto, Hurairah jadinya kucing betina yang masih kecil. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an lebih suka disebut dengan Abu Hirin dibandingkan Abu Hurairah. Karena kalau Abu Hir berarti dinisbahkan kepada kucing jantan. Kalau Abu Hurairah dinisbahkan kepada kucing betina. Kemudian setelah Abu Hurairah bercerita, Rasulullah SAW mengatakan Subhanallah. Subhanallah, kalimat yang menunjukkan takjub untuk sesuatu yang sifatnya negatif. Kalimat keheranan ketika melihat sesuatu yang sifatnya negatif. Dari mana sisi negatifnya? Abu Hurairah punya pemahaman yang kurang tepat. Apa pemahaman kurang tepatnya? Beliau merasa enggak nyaman ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi hadas, dalam kondisi junub. Sehingga beliau ingin membersihkan hadas besarnya agar bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pemahaman ini kurang tepat. Karena keberadaan orang di sekitar beliau dalam kondisi junub itu tidak menghalangi datangnya wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang bersama istri-istrinya sementara istri beliau dalam kondisi haid. Sehingga bisa saja waktu itu datang meskipun beliau dalam kondisi atau ketika istrinya dalam kondisi haid. Namun kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau selalu menjaga dalam kondisi suci. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang mendapatkan wahyu dalam waktu yang tidak beliau duga. Tiba-tiba datang malaikat kemudian menyampaikan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap aneh pemahaman Abu Hurairah, maka beliau ucapkan subhanallah. Nah, kalau kita mendengar misalnya ada pernyataan orang yang aneh, nyeleneh, maka kita ucapkan subhanallah, aneh. Ini ngawur atau ini nyeleneh, ini enggak benar. Kemudian kita luruskan. Tayyib. Kemudian apa yang dimaksud bahasanya mukmin tidak najis? Jasad manusia, baik mukmin maupun kafir, hukumnya sama atau beda? Jasad manusia mukmin dan kafir, hukumnya sama atau beda? Sama. Sama-sama suci. Sehingga jasad orang kafir suci atau najis? Jasad orang kafir suci atau najis? Suci. Apa dalil kalau jasadnya orang kafir suci? Boleh menikah dengan wanita non-muslim. Andaikan wanita non-muslim atau orang kafir itu najis jasadnya, maka tentu saja tidak boleh menikah dengan wanita non-muslim. Sehingga kalau misalnya najis, ya orang muslim itu menyentuh najis hukumnya dilarang. Kita tidak boleh menyentuh najis. Definisi najis itu gimana? Benda yang tidak boleh disentuh karena alasan syariat. Benda yang tidak boleh disentuh karena alasan syariat. Itu definisi najis. Baik. Ada binatang, jangan sentuh, engkau tidak dintuk. Wah, berarti najis. Salah atau benar? Kenapa? Dia tidak boleh disentuh karena alasan, karena alasan tidak dintuk, ya berarti itu bukan najis. Jangan sentuh nanti tidak gatelen, berarti ini najis? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak boleh disentuh karena alasan madarat dan seterusnya. Jangan sentuh catnya masih basah, najis? Tidak. Sehingga pengertian najis tadi apa? Benda yang tidak boleh disentuh karena alasan syariah. Nah, kalau jasadnya orang kafir najis, berarti hukum asalnya tidak boleh disentuh. Padahal tidak ada aturan seperti ini. Artinya bersentuhan dengan orang kafir hukumnya diperbolehkan dan tidak najis. Sehingga wallahu a'lam, yang dimaksud suci dan najisnya mukmin dan kafir, mukmin suci, kafir najis, maknanya adalah najis i'tiqati, najis keyakinan. Orang kafir itu najis. Najis apanya? Batinnya, akidahnya, keyakinannya, karena mereka memiliki akidah kesyirikan. Sedangkan mukmin tidak najis karena mereka adalah orang yang beriman. Meskipun bisa jadi ada kotoran-kotoran kesyirikan dalam batinnya. Syirik kecil mungkin masih nempel dikit. Atau bahkan ada sebagian syirik besar yang dia tidak merasa. Atau ada perbuatan kesyirikan yang lainnya yang ada dalam batinnya. Tapi secara umum dia suci karena dia mukmin, tidak kafir, tidak sebagaimana orang musyrik. Wallahu a'lam. Sehingga apa hukum menyentuh mayit orang kafir? Boleh atau tidak? Tidak najis. Hukumnya diperbolehkan. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya. Babun ma yaqulu idza arada dukhulal khala. Bab apa yang harus dibaca ketika mau masuk ke al-khala. Al-khala maknanya adalah tempat yang sepi. Kemudian dipakai untuk menyebut tempat yang digunakan untuk buang air. Karena tempat buang air itu ramai atau sepi? Ramai atau sepi? Kecuali di toilet bandara, ya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala a'udzu Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith." Anas bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk toilet, beliau membaca doa, "Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith." Hadis ini diriwayatkan oleh para penulis hadis tanpa harokat. Karena itulah ada khilaf di antara mereka tentang bagaimana cara membacanya. Pendapat pertama, dibaca dengan ba'nya di dhamma, sehingga dibaca Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian pendapat yang kedua, dibaca dengan cara ba'nya disukun, sehingga dibaca Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Baik. Sekarang apa beda makna ketika dibaca dhammah dengan sukun? Kalau dibaca khubuth, jamaknya akhbath, artinya adalah setan laki-laki. Sedangkan khaba'ith maknanya berarti kebalikannya, yaitu setan perempuan. Itu jika kita baca ba'nya di dhamma. Tapi kalau kita baca ba'nya di sukun, khubath, kita baca khubath, maka maknanya adalah asyar, keburukan. Maknanya keburukan. Sedangkan khaba'ith maknanya adalah semua penyebab keburukan. Kita ulang. Kalau pasangannya kita baca khubuth wal khaba'ith, maka maknanya apa tadi? Setan laki-laki dan perempuan. Sehingga makna dari doa, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Namun kalau kita baca khubuth, maka maknanya adalah aku berlindung kepada Allah dari kejahatan dan semua penyebab datangnya kejahatan, semua sumber kejahatan. Tayyib. Dan kalau kita perhatikan dari dua hal ini, mana yang maknanya lebih luas? Dari dua hal ini mana yang maknanya lebih luas? Nomor dua. Karena kejahatan di kamar mandi itu sebabnya banyak, sumbernya banyak. Tidak hanya dari setan, juga bisa berasal dari makhluk yang lain. Makhluk yang lain seperti apa, Pak? Ya. Kalajengking, ya. Atau ular, atau kecoa, atau termasuk makhluk hidup yang ada di kamar mandi yang bisa membahayakan. Ganggang, lumut, bikin kepleset, ya. Atau kotoran manusia itu sendiri. Nah, kita berlindung kepada Allah dari semua potensi kejahatan ini. Maka yang lebih tepat ketika kita membaca doa ini adalah kita baca dengan disukun ba'nya. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan membaca hadis berikutnya. Babun ad-dalilu ala anna naumal jalisi la yanqudul wudu'a. Bab dalil bahasanya tidurnya orang yang duduk itu tidak membatalkan wudu. Tidurnya orang yang duduk tidak membatalkan wudu. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, uqimatis salatu. Salat telah dikumandangkan iqamah. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan fi janibil masjid. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ngobrol dengan seseorang di samping masjid. Fama qama ila salati hatta namal qaumu. Dan beliau tidak langsung beranjak salat sampai makmumnya tertidur. Bisa dibayangkan? Ini bukan jumatan, ini malam ya. Ini salat isya. Adzan isya, makmum kumpul. Lalu beliau datang. Bilal ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah, karena Bilal berada di mana? Di belakang. Niteni kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, langsung komat tanpa diperintah. Sehingga Bilal tidak nunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, ayo komat. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, langsung komat. Ketika Bilal sudah komat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin beliau punya tamu yang penting untuk segera dilayani, melayani tamunya, ngobrol dulu sama tamunya sampai makmum ngantuk. Itu kalau cuma 5 menit enggak ngantuk ya. Kira-kira berapa lama? Di waktu malam. Wallahu a'lam. Tayyib. Berarti ini dalil bahasanya antara sholat dengan komat boleh tertunda dalam waktu yang lama. Misalnya komat dikumandangkan, imamnya batal, kosek tak wudhu sih. Sampai di tempat wudhu kebelet, kosek tak sisan melambungkan dulu. Akhirnya makmum dengan sabar menanti sampai selesai urusan imam. Baik. Mungkin dalam rentang waktu yang lama, bisa 15 menit, 20 menit. Apakah nanti mengulangi komat? Perlu diulangi enggak komatnya? Tidak perlu, lanjutkan salat. Sehingga komat cukup sekali. Ada kegiatan apapun, misalnya mikrofon rusak diperbaiki dulu, manggil teknisi setengah jam baru selesai, terus salat dilaksanakan. Tidak perlu mengulangi komat. Kemudian hadis ini dalil bahwa tidur itu tidak membatalkan wudu. Jadi kegiatan semata kegiatan tidur itu tidak membatalkan wudu. Di bagian ini yang perlu digarisbawahi ya. Semata kegiatan tidur itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena tidur itu bukan hadas. Karena tidur bukan hadas. Tayyib. Lalu bagaimana dengan hadis yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan bagi orang yang tidur untuk berwudu? Maka para ulama menyimpulkan begini. An-naumu laisa naqidan lil wudu. Tidur itu tidak membatalkan wudu. Wa innama madhannatul hadats. Namun tidur itu ada dugaan kuat terjadi pembatal wudu. Di mana orang yang tidur itu kemungkinan besar hadats. Karena itulah kemudian disimpulkan bahasanya tidur itu punya dua kondisi. Pertama, tidur yang masih setengah sadar sehingga dia tidur dalam kondisi siaga. Nanti kalau ada yang jawil langsung tangi. Nah, maka ini tidak membatalkan wudu. Yang kedua, tidur dalam kondisi lupa segalanya. Dia sudah masuk ke alam yang lain, yaitu alam mimpi. Tidur yang terlelap, maka yang seperti ini batal wudunya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, An-naumu wika usah, al-ainu wika usahi, faman nama falyatawaddo. Mata itu ibarat tutup bagi dubur. Karena itu siapa yang tidur, artinya matanya sudah tidak berfungsi lagi, maka hendaknya dia berwudu. Wallahu a'lam. Selesai untuk bab thaharah, kita akan masuk di bab berikutnya tentang masalah salat insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.